perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, pencak berseni, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Alun beralun, tak peduli alun, irama nama di dalam sejarah. Janganlah canggung, hai untuk mengalun, lagu Razafi letak yang terindah. Kilau bersih. Aku nanti tiada kabar kau beri.